Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من لهم رزقا من السماوات والأرض. شيئا ولا يستطيعون. ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الآية آيات منيكو كريستي الله نرانكي بليه manusa sedaya ingkang urip diparingi rezeki dening Allah digawe undha usuk. Nah sekaligus gambarake Gusti Allah ku pemberi rezeki makhluk itu diparingi mangke kangge perumpamaan jajake pikirane manusa niku nek dicontohake nek dicontohne utamane wong kafir-kafir Gusti Allah dipadakno brahala terus didunungno Gusti Allah ku pencipta langit bumi saisine brahala sapa ngono kok mbok padakno cara wong Jawa kudus dicolok-colokno pikiranmu ku nok endi. Nah niki samene tiang sepuh nek nuturi anak utawi guru nek nerangake ning murid carane keterangan lan penjelasan diselarasake karo kekuatan daya pikire anak atau murid. Nah Quran nggih ngaten wallahu utawi Gusti Allah faddala iku ngutamaake sapa Allah ba'dakum ing sebagian nira kabeh ala ba'din ngatasi sebagian liyane fi rizki nek ngene urusan rizki nek pun disabdo Allah kados ngeten iki manusia udah usah ngelamun. Munggo manusia sak jagat ki sugih kabeh ya iku. Ki pikiran sing cetek. Gak bakal iso lan muhal. Manusia sak donya sugih kabeh muhal. Lan ora iso mlaku. Lah engko sing dadi supir sapa? Sugih kabeh di mobil kabeh. Engko nyupir kabeh, jerakan nyupir malah pekir. Ngene. Nah, pun kalah sabdo ngoten lho, kalah sabdo. Wong but gawe untung kabeh mohal. Mesti ana sing untung, ana sing rugi. Niki carane. Niki namanya wis kalah sabdo. Mulane ana donya iki mesti ana sing sugih, ana sing semedeng, ana sing pekir, ana sing dadi jeragan, ana sing darani, ana sing dadi batur, ana majikan, ana pegawene, mesti. Ana sing dadi presiden, ana sing dadi rakyat ngono. Dadi presiden kabeh lucu. Jadi wis kalah sabdo. Nah, ngeten iki sing diparingi sugih syukur. Sing diparingi fakir sabar. Wis iku aturane. Nah, terus ngenani Gusti Allah jelasake diselarasake daya pikire wong kafir-kafir. Famal ladzina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Famal ladzina qurauna wong akeh kang di utama akeh sapa ladzina bi raddi rizkihim kelawan balik no rizkine alamai ngatasi budak teng Kudus teng Indonesia mboten enten budak semarai jadi ini apa nerang no ini ku ribet nek batur ini ku mboten budak pembantu sanes budak pegawai buruh niku sanes budak. Budak niku padha karo wedhus ngoten lho. Di manusa dicadekna budak, didol kena, diwena wong ya kena, padha karo sampean gadah mendo, sampean wati ya kena, diwena-wena wong ya kena. Cuma bedane nek budak gak kena disembelih, ngoten mboten kanen. Nah niki. Niki bedane. Nek wedhus kena disembelih. Dadi nek ajeng nerangake kula ajeng nerangake budak niku kangelan. Soale mboten enten. Ya. Di budak. Caket didol. Ah niki maki budak malakat kang miliki aimanum opo piro-piro tangan dengan nelazira itu istilah istilah budak namanya Quran milkul yamin wong sing dimiliki dengan kekuasaan istilahnya milkul yamin ora kena lungo-lungo nek dak dijini jeragane. Lan upamane budak kuwedo dikumpuli kena asal ora mahram dikumpuli kena pamane nganti hamil niki namene budak calon mustaulada budak sing tau di hamili karo jeragane niku nek wis metu anake namene budak mustaulada ora kena didol anggere jeragane jeragane mati langsung merdeka. Tapi tetap budak statusnya mustaulada. Niki tinggal contoh. Lah Indonesia kudus ora tahu ngerti. Jadi kulo leng gambarake ya rada kangelan, kangelan. Takonane fahum fihi sawa mongko utawi budak lan jeragane fihi ing dalam rezeki sawa niku apa padha. Ya nek sementara nek tapi orang pas niku napa jeragan karo batur iki nek dienggo contoh isih ora pas. Mergo batur ku dudu budak. Dudu budak. Mulane wani demo pegawai-pegawai atau buruh-buruh kurang kepenak karo jare wani demo budak mboten wonten demo demo ya didol. Mulane kula le nyontokake kangelan terus terang sebabnya napa mboten enten contone teng Kudus nika. Jadi budak karo jeragane apa padha ya dhewe. Wong jeragan itu bisa menguasai. Nah terus diunggahake Gusti Allah karo Brahma apa padha? Ya jelas ora padha. Wong Gusti Allah pencipta alam, Brahma ora iso apa-apa. Ora padha. Ning gawe conto kaya ngono. Nek wong Islam nggih mesti paham. Jadi ora padha. Aku dipadakno. Disekutokno niku dipadakno. Nek ana Mbah Yai, Mbah Yai nek manane musyrik ku nyekutokake. Niku bocah-bocah sakniki mboten paham nyekutokake. Nyekutokake ku madakno. Wong Gusti Allah kok dipadakno brahola. Ngono. Nek wong Islam wis paham, wis mesti ora padha. Lagi menusane wae kalau dipadakno karo brahola mesti muring-muring. Cacak ta wong kafir-kafir sing ra percaya iku terus dicet, dijejerno macan-macanan sing nek dopno dandang ngono kira-kira gelem pemandek. Nih, dicet kon linggih ngono. Ngupat ditata, disrapi karo nganggo kemucing ngono. Ora gelem lah ya wong di era gelem kok Gusti Allah dipadakno. Kebangetan iki cara anu Gusti Allah ku meleh-melehno. Afa bi ni'matillahi yajhadun apa mongko kelawan nikmate Allah sing mengkono akeh yajhadur ado angas sapa wong kafir. Ora percaya kenikmatan sing kaya ngono. Menari dijelentrehake kenikmatan sampan gerayang awak jenengan nikmat sing ageng lan nikmat sing cilik-cilik. Nikmat sing paling ageng napa nikmatul ijad niki pun sering kula terangake. Kita diwujudake niki kan mboten enten janji jenengan mboten nyuwun kula piyambak nggih mboten nate nyuwun. Lajeng dosa sami diwujudake. Badane diparingi wujud nikmat sing nomor loro nikmatul iman. Diparingi iman. Iki nikmat sing gede-gede. Iman niku mboten saged dipadosi teng sekolahan. Belajar ben iman ora ono. Jadi iman itu fadal wujud ya fadal nikmat fadal delalah sing diparingi iman ya iman sing ora ya ora. Nomor tiga nikmatul aqli diparingi akal. Nomor telu nih sampan ngerti ini nek di akal diparing akal engko sampan pada akeh karo kewan-kewan niku. Di diakal karo ora diakal. Nomor papat, nikmatus sihah, nikmate diparingi kesehatan. Sampai nek banding-banding nek nuju loro. Misalnya contoh gampangan untu sehat karo untu loro. Gampangan nek nek sehat nek dahar kacang nek masya Allah nganti rak rampung-rampung nek mangan kacang mangan kuaci iku rak barbar. Tapi mangke nek sampai nuju wajane sakit mangan kacang kegriyur luarane rak mekakat. Nah niku nembe reti nikmate sehat. Nikmate sehat nek sampean tanding-tanding nek nuju loro ne loro kaya jantung. Leren dandakno nang Amerika. Kula gadah kanca dandakno jantunge nang Amerika. Niku ongkos operasine wae 300 juta. Durung ongkose transport pesawate. Nah, terus akomodasi lan liyane meh sak miliar. Iku loro. Dadi nek sehat, regane sampean nek sehat sak miliar punjul. Niku lak gek jantunge re. Niki nek sampean manut. Sing lucu niku maneh. Loro untu. Untune wis dicopot. Lising nyopot njaluk duit niki lho sing njaluk mestine untune dicopot yo ndek mbayar ngono niki padahal nek nuju sehat wonten siang mlinteng niki cara Islam ana untu diplinteng potol siji mbayar unta 5 regane untu siji unta 5 bara untu dicopot malah wong njaluk bayarane kok mergo apa mergo lara no. Jadi sehat itu regane larang. Nanti nomor siji nikmatul ijad, nomor loro nikmatul iman, nomor telu nikmatul akli, nomor papat nikmatul siha, nomor lima nikmatul roho. Ora rokok, roho, ho. Roho apa? Roho niku gemah ripah loh jinawi. Cukup sandang, cukup pangan, cukup pampan. Niki roho. Diparingin di rumah sandangane pirang-pirang panganane cukup niki roho niki nikmat sing gede-gede niku gangsal niku lajeng nikmat sing cilik-cilik apa itu ngaji iso ngantuk nikmat niku nikmat orane nek wonten sing ngantuk ampun digugah niku niku kenikmatan seru niku kaya karo turu sak jam enak ngantuk suarane lho niki carane enake manusa wis ngantuk ijih diganjar niku mergo malaikat ku ngitunge ngene linggih ngono to merem merem nawa mikir kan ngono lho diteken dadi untuk tetep untuk ganjaran karep ini ngantuk nih malaikat ora anak menuju ngledak ngono ku malaikat yo reti diteken niku bukune ngledak. Nah, niku upamane niku. Iki namung guyon mawon. Ya. Nah. Iki kenikmatan. Mulane ampun ngangasi nikmat. Wah, nikmat jelas mulane ulangane jeneng Nabi mawon. Syukur sing bilisan. Teng ini sholat kan maca subhanallah ping 33 alhamdulillah ping 33 terus takbir ping 33 niki nyukuri syukur bilisan misalnya tuntunan ngolah kek tangi turu kek alhamdulillah napa niku kok lali kula niku alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukur niku pernyataan syukur bilisan engko dibuktekake karo bil arkan anggota badane tangi terus tahajud. bahasa ngene iki bahasa singkatan tangi terus tahajud. Ngeten iki nek sampean mulang cah cilik-cilik aja ngono. Tangi terus ringkulah, baringkulah pipi. Selesuwene ra mekakat nang. Nek wonten tangi terus tahajud. Sampean mulang cah cilik mesti ditakoni mboten usah seni, Pak. Ngono. Ayo, pancen tingkatane bocah ngono. Anak cara wong sepuh ngono kuwi wis dicikuk sing penting-penting bar tangi terus tahajud ngono kuwi wis cukup. Selajeng Gusti Allah nerangake prosese manusia. Jadi kaya Quran ku jelentreh ngoten keterangane rinci banget. Wallahu ta'ala Gusti Allah ja'ala ikun dadekake sapa Allah lakum kanggo sira kabeh min anfusikum saking pira-pira awak sira kabeh Gusti Allah gawe azwajan ing pira-pira bojo. Niki sekawit Mbah Adam sicitil manusa sicitil nak swarga Mbah Adam. Badane Mbah Adam krewenge dikentang-kentang kira-kira 40 tahun dikentang-kentang. Kreweng kaya nekne junggawe kendi, kenteng, senamene kreweng. Urung dipasang nyawa. Pancen adonane bumi-bumi sak warnane diaduk karo banyu sak warnane terus dadi Mbah Adam. Niku barang dipasang nyawa langsung jenggelek. Mulane Mbah Adam ora leren bayi dikit mboten. Dadi langsung badane tangi. Nabi Adam ngerti burung-burung kewan-kewan nok swarga niku berpasang-pasangan. Nah, jodoh sak jodoh apik. Lah ndekne kok dhewean. Nyuwun dhateng Allah supaya diwehi jodoh. Nah, terus Gusti Allah ndamel Bu Hawa. Niki diterangke teng hadis. Khalaqa Adama summa khalaqa zawjahu Hawwa'a min dil'in min adla'ihil yusra. Iku wekas balung iku wekas sing kiwa dipundhut malaikat Jibril didadosake ibu Hawa. Langsung dadi ora usah ngak leren bayi dak, langsung gedhe. Niki. Sareng ibu Hawa pun dijelmaake dening Allah. Nabi Adam kesusunan ya, kesusunan arep dirangkul ngono lho karepane. Falamma sakana ilaiha qalatil malaikatu mahya Adam. Niki nek maca ora usah mandek aja mah ya Adam, ora usah ngono. Mah ku isim fi'il amar maknanya in kafif aja ngono. Jadi ini maca pada karo kul ya ayyal kafirun. Nek maca kul ya ayyal kafirun aja kul ya ayyal kafirun boten kenging. Jadi kul ya ayyal kafirun jadi aja mah ya Adam aja mah ya Adamu langsung. Adam aja ngono, aja niru manuk, aja niru pitik. Terus pundi Gusti? Ana aturane. Hatta tu adiyalaha mahra. Leren kawinan ana mahare barang. Nabi Adam saking kesusune qala wa ma mahruha. Mas kawine nopo? Qalu antu salli ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin. Mas kawinmu maca selawat rene kanjeng Nabi Muhammad. Lah niki hebate jeneng Nabi. Durung lahir, durung wujud wis dinggo dadi sebabe sae wong bebujuan. Kok Nabi Adam ora gelem maca selawat, nikahane ora sah. Nek ora sah, mboten enten kula jenengan. Oh, dan iki akhire Nabi Adam terus purun maca selawat. Nah, keterangane ping telu wakilah ping 10 le maca selawat. Terus di rapekake. Carane piye? Ya, carane Malaikat Jibril maca khutbah. Wa khutbah Jibril alaihissalam maca khutbah. Dadi kaya pernikahan niku. Sing jadi saksi Malaikat Mikael Israfil saksi. Terus sing nyaketake Gusti Allah langsung mahare maca selamat. Niki. Ah niku ngantos sak mangke nggih ngaten. Ana waline saksi loro manten lanang manten wedok. Terus diring. Nah, ana diring ku ya jangan Nabi Adam diring. Carane sing lanang sing mara. Aja nganten sing wedok sing mara ku ngepluk lucu no. Ngisin-ngisine. Wong wedok senajan seneng kaya ngoncok, kaya ngapa ya aja mara-mara. Wedok-wedokno omah ngono gayane. Sing lanang sing mara, dadi Mbah Adam mara. Rene kamare Bu Hawa. Padahal terus di pundut male namine pundut Jun. Pundut Jun ku bahasa aja dipadoni, ngono iku jenenge pundut Jun ngono. Ah nek ning lanang ana ning wedok terus ana acara, terus li sepasar ning ngene sing lanang ana acara namine unggah-unggahan ngono. Duka pun di wong kuna-kuna niku. Wong kuna niku sampeyan dipoyoki mong kuna ku mbah jenengan. Ombahe kok dipoyoki ya. Kuwi sampeyan besok dipoyoki putu sampeyan. Ya. Ya, dadi muni wong kuna-kuna ku mbah-mbah jenengan aja dipoyoki. Ya niki. Ha niki carane manusa terus temruntun. Niki diterangke singkat. Mulane tafsiran Quran kudu saka hadis lah sing kula waca wau hadis. Oh. Abadane Nabi Adam kare Bu Hawa, Nabi Adam saka lebu, Bu Hawa saka balung, sak teruse manusa saka nutfah sperma. Saka lanang karo wedok campur. Dene prosese kula mboten ngerti, kula mboten ate ngeteng-ngeting ngoten mboten purun niku nggih. Ini sampai nggih mboten ngerti ucuk-ucuk ngono, tapi keterangan wonten. Lah, sedoyo sangka nutfah kejawi Bu Maryam nglahirake Nabi Isa. Nah niku sangka ruh, namung ruh. Nah, gawe model Gusti Allah. Badane bebujuan waja'ala lakum lan dadekake Allah lakum kang sira kabeh min azwajikum sangking pira-pira bojonira kabeh banena ing rupa anak-anak wahabadatan putu anak baranak putu pat putu buyut pat buyut apa canggah pat canggah apa wareng ora sing nerusake udeg-udeg siwur barang ku mbok bener mbok ora aku ora ngerti niku. Nek sing tak ngerteni ku ya anak, putu, buyut, canggan. Nek ana sing durung wareng, ana udeg-udeg siwur tak imbae genuk misan ngono. Niku kula mboten paham. Mboten paham mboten apa-apa mboten paham. Lu ngantos temruntun. Warozakakum lan rizkeni sapa Allah ing sira kabeh minat thayyibati saking rizki kang bagus-bagus sing berupa buah-buahan, wiji, kewan lan liyane. Niki namine kula jenengan diucik-ucik dening Allah. Gusti Allah ngucik-ngucik pancen adone. Kula jenengan diucik-ucik dijelentrehke. Dadi manten dana bapak ibu sak anake tak cukupi. Pancen nggih. Pancen nggih. Apa ngamuk? Diundang no Malaikat Azrail betul sakit nyatanya panjang ngoten. Terus Gusti Allah ngumpah-ngumpah karo wong kafir. Afa bil batili yu'minuna apa to mongko kelawan barang batal yaiku brahala patung-patung yu'minuna do iman sira kabeh wa bi nikmatillah lan kelawan nikmati Allahu mute wong kafir yakfuruna ku do ngufuri pantes ngene iku do nyembah-nyembah brahala. Lah wong kafir Mekah nek diwacakno ayat ngene iku lucu. Ayo Muhammad ku ngomong-ngomong dhewe jarine Quran ku kitab suci ngolong-ngolong ngono iku lek masih wae pencilane padha nek kafir. Nah, lingarane. Lah wong genahno brahala ku mbok gawe dhewe, mbok cet, mbok anu ndodoke dicokot lamuk ra iso ngono. Wong ngono kok mbok sembah. Dikandani ngono ku malah anu ngaran-ngarani jeng Nabi Muhammad edan tapi ngarani kitab suci sini moyo idok muteneka ambo sampean le bici biaya sampean mesti bolokan balane jeng Nabi ne sampean dike waya buduna nan podo nyembah sapa wong kafir min dunillahi saking liyane Allah maeng bo barang sing dimaksud brahala layam liku kang ora miliki apa malahu marang wong kafir rizkon ing rizki minas samawati saking pira-pira langit brahala iku ora duweni rizki wal ardi sino bumi ora duwe sekan ing apa-apa walaya stati unalan ora mampu nekakno rizki ora iso brahala ku ora duwe rizki sing teko langit ora duwe teko bumi ora duwe lan ora mampu nekakno rizki ora mampu mule ngulek ngunan-ngunane Gusti Allah cetone kene kanggone wong Islam yo marem. Nah, terus larangane fala tadribu mongko aja madak-madakno sira wong kafir lilai marang Allah al-amsala ing pepadan-pepadan Gusti Allah kok jadi padak-padak nopo dipadakno manusa yo aja dipadakno bumi yo aja wis ora ono sing madani laisa kamislihi syai'un ora ono sing madani Allah. Mila cara ngulang tauhid Gusti Allah kaya apa? Ya ora kaya apa-apa. Lah sebab barang siji de kaya apa? Ya ora ana kayane. Sing gawe kaya kan Gusti Allah. Gusti Allah manggone nang ndi? Ya ora manggon. Sebab sing gawe panggonan Gusti Allah. Nek Gusti Allah manggon pamane kene iki Gusti Allah nang dhuwur. Sing gawe dhuwur sapa? Gusti Allah. Di dhuwur geng digawe. Nek menapa nek ngisor, sing gawe ngisor sapa? Gusti Allah. Nek ora gembandul, sing gawe gandulan sapa? Terus ajeng. Kabeh iki sing gawe Gusti Allah kok ditakakno Gusti Allah nang ndi? Sing gawe ndi-ndi ku Gusti Allah. Kok ku. Lah iku ndung piye? Ya ora piye. Ngono. Niki tauhid. Tauhid ngaten iku. Tapi ngene iki nek diulangno kanggo cah cilik ya durung durung iso. Inna Allah satamani Allah ya'lamu kumudanani sapa Allah wa antum halil ta'i sira kabeh la ta'lamun aku dora ngerti Allah pirsa kowe dora ngerti terus digambar ke mana daraballahu gambarake sapa Allah gawe sapa Allah masalan ing perumpamaan moko jajake kudu nek dicontone abdan ing budak mamlukan kang dimiliki ya niki sing susah kula niku budak mboten enten teng kudu dadi nek nyontokake niku angel dicontone batur mboten pas mboten pas batur ku wong merdeka budak rak mboten mulane cara kaya TKW ngono sakit kok TKW nek teng ngene Mekah niku kadang-kadang sinakalan direken budak niku napa direken budak ayo wis tengre sumakola daraballahu masal bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin